Yuk, kita mulai latihan. Guys, itu PT gue di gym. Kalau di training sama dia, siap-siap banjir keringat deh. Tapi no worries, gue udah pakai Zinc Active Fresh. Kita full cardio di outdoor ya hari ini. Siap. Ya, skipping selesai. Lanjut boxing. Siap. Oke, sekarang lari, terus lanjut wall climbing. No worries. Awesome. Hari ini lu bener-bener fresh banget. Kan gue pakai Zinc Active Fresh, jadi gak khawatir kulit kepala berminyak. Pokoknya, rambut fresh, enteng terus bawaannya. Serius gitunya bikin rambut fresh? Serius, beda sama shampoo anti dandruff lain. Zinc Active Fresh, punya energizing lemon mint, aktif angkat minyak berlebih. Plus Zinc PTO lawan ketombe di semua sisi. So, biarpun panas-panasan kayak tadi, rambut rasanya fresh terus. Keren. Next, peda 10K. Let's do more. Zinc Active Fresh. Ketombe dan rambut berminyak, no worries.